Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Intahayna bil amsi min mabhathi kay. Wal khulasah anna kay takunu nasibah idza kana madha mustahiyah manzilah an. Idza kana manzilah an al-musanna. Kai masdariyah. Tayyib, kai masdariyah bi manzilati an. La buta an nuqayyid na'am bi kai al-masdariyah. Naam la ikhraji ghairiha. Karena kai indahu indaha kam awjuh. Telah aujuh. Ikhtisar min kaifa. Naam. Fathani takunu manzilati bi manzilati lam ta'lil. Naam. Tayyib. Ma'nan wa amala. Wa dhabit lihadal kai. Naam. Kai allati takunu bi manzilati lam ta'lil. Naam. Baik. Idza dakhalat ala ma al-istifhamiyah wa ma al-masdariyah. Baik. Takunu kay bi manzilati lam ta'lil. Naam. Misal kaimah. Kaimah bi makna lima. Baik. Wa thalith huwa al-murad fi hadzal bab, yaitu kay masdariyah. Wa kay masdariyah tansibu al-fi'l al-mudhari' bi syart aw bi ghairi syart. Bi syarti madha? Lam muqaddar. Bi manzilati taqdiril lam at-ta'lil qablaha. Nah. Taib. Mithal? Likai la ta'asaw. Naam. Hada? Naam. Lafdan. Taib. Wal muqadda? Cik duka kai tu kurimani. Naam. Taib. Idza qaddarna nam ci'tuka likai tukrimani. Nam fi hadzal mithal takunu kai nasibah. Wa idza lam nuqaddir lam ta'lil madza sayakun? Takunu kai harfan jar. Nam. Tayyib. Wa nasib idza madha? An-nasib idza idza kanat kay nam takunu jarra. Tayyib. Nah. An-nasib huwa an mudmarah ba'da. Tayyib, nadkhul fi idzan. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala syurutun nasbi bi idzan. Qala fil asl wa bi idzan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasam. Nahu idzan ukrimaka wa idzan wallahi narmiyahum biharbin. Yang keberapa ini berarti? Yang ketiga. Yang pertama apa, Ahmad? Yang pertama lan, yang kedua kai, kemudian yang ketiga idzan. Baru tiga, masa sudah lupa. Taib. Idzan, nah. Di sini isyarat dari Ibn Hisham khanibillah wa idza wa bi idzan musaddara. Untuk syarat nah beramalnya idzan menasabkan fi'il mudhari. Wa huwa mustaqbalun muttasilun. Na'am. Al munfasilun bi qasam. Pada kalimat yang singkat ini isyarat tiga na'am syarat idzan menjadi apa? Nasib. Menasabkan fi'il mudhari sebagaimana nanti akan diperjelas. Qala fi syarah an-nasibu tsalits idzan wa hiya harfu jawabin wa jazain inda sibawi. Taib inda qawlihi harfu jawab laisa al-muradu bihi ma yuradifu qawli qawlahum jawabu syarat. Wala ma yuradifu qawlahum na'am. Mathalan harfu jawab. Taib. Nah, ini tanbih yang penting ya khanifillah. Ketika dikatakan di sini idzan yaitu harfu jawab, bukan maksudnya jawab syarat. Karena memang tidak ada persyaratan padanya. Bukan pula apa huruf yang sinonim dengan na'am atau la. Na'am sebagai jawaban suatu pertanyaan. Wa innamal muradu annaha taqa'u fi sadri kalamin waqa'a jawaban li kalamin sabaqa tahqiqan aw tangtiran. Hanyalah dimaksud dengan harfu jawab di sini bahwasanya nam idzan itu jatuh di na'am awal suatu kalam yang kalam tersebut apa jatuh sebagai jawab untuk kalam sebelumnya, baik itu secara tahqiqan atau tangdhirun, itu tahqiqan memang ada kalam sebelumnya atau na'am tangdhir enggak didengar kalam sebelumnya tapi na'am taib ditakdirkan ada. Fala taqa'u ibtida'an. Na'am taib. Fala taqa'u ibtida'a kalamin mustaqbal ghairi murtabitin bi syai'in qablu. Maka idzan tidak akan mungkin jatuh sebagai apa? Awalan suatu kalam yang mustaqbal. Nah, karena nanti fi'il mudhari'nya dipersyaratkan memiliki makna mustaqbal. Enggak boleh memiliki makna hal dalam na'am masalah ini. Taib. Ya enggak bisa kalau seandainya na'am idzan itu jatuh sebagai apa? Awal. Tidak, dia mesti harus ada kalam sebelumnya. Karena dia harfu jawab, ini maksudnya. Jadi harus bersambung dengan kalam sebelumnya. Kalau dia tidak ada hubungan dengan sesuatu sebelumnya, maka tidak bisa. Wajazain, waqauluhu wajazain, makna kauniha jazaan. Anna madmunal kalamin lati hiya fihi jazaun limadmuni kalamin akhar. Jadi kita sudah tahu dia disebut harfu jawab. Apa tadi kesimpulannya disebut harfu jawab karena na'am dia jatuh pada awal suatu kalam yang merupakan jawaban atas kalam sebelumnya. Tapi baik secara tahqiqan atau takdiran. Kemudian harfu jaza ya, bahwasanya kandungan dari kalam tersebut adalah apa? Adalah jaza, adalah balasan untuk kandungan dari kalam yang lain. Itu sebagai balasan. Kalau misalnya seorang ingin datang, ya berarti apa yang menjadi balasan? Oh, berarti aku akan memuliakanmu misalnya. Sebagaimana contoh banyak di sini, ketika seorang sa'azuruka ghadan, aku akan menziarahimu besok, kemudian orang yang tidak bicara mengatakan idzan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Ini yang dimaksud dengan jaza. Qala Syarubin hiya kadzalika fi kulli mawdhi'. Dan Syarubin menyatakan ya dan demikian pada semua tempatnya, yaitu merupakan harfu jawab wa jaza. Wa Syarubin akhwani fillah bi fathis syin al mu'jamah wa dhammil lam wa fathiha aidha. Berarti bisa Asy-Syarubin atau Asy-Syalabin. Wa ba'dal wawi harfun yantiqu bihi bainal fa'i wal ba. Setelah wawu ada huruf yang diucapkan antara apa? Wa, fa dan ba. Baik. Huwa Abu Ali Umar ibn Muhammad ibn Abdullah al-Ishbili al-Azdi al-Ma'ruf bis-Syanubin atau Syanubain. Syalabin. Pemanahu bil-Ghadil Andalus al-Abyad al-Ashqar. Ini berarti apa? Masuk kategori apa ini? Isim atau kunyah atau laqab? Laqab. Qala Ibn Zubair kana imama asrihi fil arabiyah bila mudafi'. Di zamannya saya adalah imam dalam ilmu arabiyah. Sannafa ta'liqan ala kitab sibawai wa syarhaini ala al-juz'iyyah wa lahu kitabun fil nahwi sammahu at-tawdhi'ah. Dan Syarubin ikhwani fillah membela banyak pendapat-pendapat Sibawaih termasuk dalam masalah ini. Dia membawa kalam Sibawaih sesuai dengan zahirnya bahwasanya idzan mesti dia sebagai harfu jawabin wa jaza. Maka dikatakan dalam ta'liq ay annahu hamala kalam Sibawaih ala zahiri wa takallafa fi kulli makanin wa qa'at fihi annaha jawabun wa jaza. Jadi dia membawa kalam Sibawai sesuai dengan zahirnya dan takaluf pada apa? Pada semua tempat yang di situ ada idzan. Pokoknya di situ adalah sebagai harfu jawabin wa jaza. Taim. Wa qala al-Farisi fil aktsar. Dan al-Farisi mengatakan perkataan Sibawai itu dibawa pada kondisi mayoritas, yaitu kebanyakannya dia sebagai harfu jawabin wa jaza. Walaupun terkadang hanya berupa harfu jawab saja. Karena tidak mungkin dikatakan sebagai harfu jawab pada harfu jaza pada sebagian contoh. Makanya dikatakan Farisi fil aktsar, dan ini yang benar alhamdulillah. Tidak seperti yang dikatakan Syarubin bahwasanya semua kondisi dia memenuhi kriteria ini sebagai harfu jawabin wa jaza. Faham al-Farisi kalau masih bawah ala annaha taridu lahuma wa huwa al-aktsar. Waqad takunu lil-jawabi wahdah. Terkadang dia sebagai huruf jawab saja. Nahu an yakula qailun uhibbuka. Taib. Fatakul idhan adhunnuka sadiqan. Idhan adhunnuka sadiqan. Fala yatasawwaru huna al-jaza. Tidak mungkin tergambarkan dalam perkataan ini jaza ikhwan fillah, perkataan idzan antunuka sadiqan sebagai jawaban uhibbuka. Kenapa? Li'anna dhanna as-sidqi la yasluhu jaza'an lil mahabbah. Dikarenakan sangkaan kejujuran ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai balasan untuk mahabbah yang diungkapkan. Nah, baik. Sehingga itu hanya sebagai harfu jawabin saja. Sebagaimana juga disebutkan Ibnu Hisham dalam asal ini. Waqad tatamahadu lil jawabi bidalili annahu yuqalu uhibbuka fatakunu idzan adunnuka shadiqan idz la mujazata biha huna. Nah, karena memang enggak ada mujazah dalam contoh ini. Baik. Qala bil ta'liq ay bi madkhuliha. Lima dali anna dhanna sidqi waqi'un fil hal. Fala yasru an yakuna jazaan li dhalikal fi'l. Karena persangkaan jujur itu ya ada pada saat itu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai balasan untuk fi'il uhibbuka. Ini syartu wal jazaa'u kama qala qadhi imma fil mustaqbali aw fil madhi wala madkhala lil jazaa'i bil hal. Dan ini faedah dari kalam ar-Radhi bahwasanya al jazaa' fa'il. Syarat demikian pula jazaa' itu hanya berlaku pada mustaqbal atau pada madhi. Sedangkan untuk hal tidak ada. Dan ini jelas insyaallah. Qala rahimahullah ta'ala wa inna ma takunu nasibatan bi thalathati syurut. Al-awwal an takuna waqi'atan fi sadril kalam. Falau qulta zaidun idzan qulta ukrimuhu birraqbi. Yang pertama, antakuna waqi'atan fi sadril kalam. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hisham dalam matan fi idzan musaddara. Dia harus berada di awal suatu kalam. Falau qulta zaidun idzan. Nah, apabila aku katakan zaidun idzan, maka setelahnya ya harus dengan rafa ukrimuhu. Zaidun idzan ukrimuhu. Tidak boleh ukrimuhu. Dan berhubungan dengan tiga syarat ini, alhamdulillah, didengar dari orang Arab, walaupun terpenuhi tiga, terkadang juga tidak menasabkan. Tanbih bagus dalam catatan kaki nomor 5 tadi belum sempat dibaca. Fasumiya ilwa'uha ma'astifa'i syurut wahiya lughatun hakaha Isa ibn Amr wa talaqqaha al-basriyun bil qabul illa annaha nadiratun jiddan wa lidzalika ankaraha al-Kisai wal Farra. Didengar dari orang Arab ilgha'uha, yaitu dia tidak beramal walaupun apa syarat-syarat terpenuhi. Dan ini lughah yang diriwayatkan oleh Isa ibn Amr, diambil oleh Basriyin dan diterima. Hanya saja, nah ini sangat jarang nadiratun jiddan. Oleh karena itulah Kisai dan Farra mengingkarinya. Baik. Ini tanbih bagus. Jadi seandainya ada yang terkadang keliru kok bingung idzan dia merofakkan, bisa apa? Bisa punya alasan kalau disalahkan. Ini ada lugah. Baik, ada lugah bahkan diterima oleh Basriyun. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala fil khulasa jami'an li hadhihi syuruti thalatha wa nasabu bi idzanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala aw qablahu al yamin. Kesimpulannya apa? Bermakna mustaqbal, kemudian musaddarah, kemudian apa? Bersambung. Baik. Boleh ada pembatas antara idzan dan fi'ilnya, tapi khusus yang nanti akan disebutkan. Kemudian berhubungan dengan contoh zaidun idzan ukrimuhu, kenapa kok tidak diamalkan di sini menjadi zaitun idzan ukrimahu lidha'fiha fil amal, lidha'fiha anil amal bisababi wuqu'iha hashwan. Tapi karena lemahnya panitia dalam amalan, kenapa? Karena dia nam jatuh hashw, yaitu ada di naam pertengahan kalam atau bahkan di akhirnya, tidak di awal suatu kalam. Karena syarat idzan bisa beramal kalau berada di depan. Wa ma warada minan nasbi fi qawlihi la tatrukanni fihim syatira inni idzan ahlika au atira. Ya, yang datang dalam bait ini dihukumi syad atau darurah. Baik, syadnya apa? Idzan inni idzan ahlika au atira. Baik, wa ta'awalahu al-basriyun ala hadfil khabar wa taqdir inni la aqdiru ala dhalik thumma sta'nafa fi idzan na'am fa nasaba. Cuman gampang yang ini bilang, ini syad atau dibawa kepada kondisi darurat sehingga tidak membingungkan dalam apa kaidah. Karena tidak semua na'am yang datang dalam BCN kemudian mengubah kaidah yang ada. Datang nah, dalam kondisi sedikit sebagaimana tadi juga nah, kondisi yang sangat nadir, dan sesuatu yang nadir tidak dibangun di atasnya hukum. Cuman faedah, mungkin seorang ketika jatuh dalam lahan bisa apa? Membela diri dengannya. Berarti syarat yang pertama apa Ahmad? Hah? Harus di awal kalam antakuna musaddara. Athani an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Baik, fi'il yang jatuh setelahnya terus bermakna mustaqbal. Berarti keluar darinya makna apa? Makna hal. Baik. Adapun makna madhi, bagaimana makna madhi? Endak-endak kali ya. Keluar tidak dari qaid an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbala? Hah? Dengan perkataan mustaqbala di sini berarti keluar zaman hal. Kalau zaman madi? Zaman madi bagaimana zaman madi? Hah? Hah? Memang tidak ikut, tidak perlu dikeluarkan, memang dia sudah di luar ring, sudah di luar rumah, tidak perlu dikeluarkan. Karena pembahasan kita berhubungan dengan fi'il, fi'il mudhari'. Qala falaw haddatsaka syakhsun bihaditsin faqulta idzan tasduq rafa'ta. Limadza li'anna al-murada bihi al-hal. Naam. Karena diinginkan adalah apa? Hal. Baik. Seandainya seseorang mengatakan kepadamu dengan suatu pembicaraan, kemudian engkau jawab idzan tasduq, berarti jika demikian engkau telah benar. Ya, engkau benar sekarang. Idzan tasduq, berarti engkau jujur saat ini. Nah, dengan khabar yang disampaikan tersebut, maka engkau harus merofakkan tasduqu. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah hal. Baik. Wa min sya'nin nasibi an yukhallis al-mudhari'a lil istiqbal. Nah, dan merupakan perkara an-nasib, yaitu amil-amil yang menasabkan ikhwani fillah, yaitu mengkhususkan. Nah, mengkhususkan apa? Fi'il mudhari' untuk zaman istiqbal. Jadi dimurnikan, tidak boleh dimasuki zaman hal. Seperti misalnya dari kemarin lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin. Kenapa ada istiqbal? Karena memang menjadikan mudhari' murni bermakna istiqbal. Juga apa? Kai bermakna istiqbal tidak? Ya. Kemudian sekarang idzan juga demikian. Maka nampak dari catatan kami ini kesimpulan ikhwan fillah bahwasanya sya'nun nasib adalah apa? Yukhallisul mudhari' lil istiqbal. Ini Makanya kalau bermakna hal, ya tidak bisa dinasabkan. Atsalitsu alla yufsala bainahuma bifasilin ghairil qasam. Yang disyaratkan dalam matan apa? Muttasilun. Muttasilun atau munfasilun biqasam. Dia syaratnya harus muttasil. Atau seandainya dia munfasil, munfasil maksudnya idan dan apanya? Dan fiilnya. Naam. Maka naam tidak boleh kecuali qasam. Makanya dikatakan dalam syarat yang ketiga, alla yufsala bainahuma bifasilin. Tidak dipisahkan antara idan dan fiilnya dengan pemisah. Ghairil qasam kecuali qasam. Juga yang lain ikhwani fillah au bilan nafiyah. Sebagaimana dalam catatan kaki, selain qasam dan selain la an-nafiyah. Kama fil mughni wa syudur, sebagaimana beliau tambahkan dalam mughni dan syudur. Fa mithaluhu idan la af'al. Baik. Idan la af'al. Berarti la af'ala. Karena la di sini nafiyah tidak berpengaruh pada amalan idan. Lalu kenapa kok diberi rukhsah? Naam. Untuk fasil berupa qasam atau la nafiyah, waktu firal faslu bil qasami li'annahu zaidun ji'a bihi litakid. Fala yamna'un nasba. Baik. Diberikan toleransi dengan fasal berupa qasam. Kenapa? Karena qasam itu zaid, tambahan. Nah, didatangkan untuk menguatkan. Baik. Sehingga tidak menghalangi penasoban. Kama la yamna'ul jarra fi qawlihim. Baik. Kama la yamna'ul jarra fi qawlihim. Inna syata latudbaru fatasma'u sawta wallahi rabbiha. Sebagaimana tidak menghalangi jar ketika ada na'am qasam yang dia membatasi antara na'am jar dan majrurnya. Yang dalam contoh ini antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Baik. Fatasma'u sawta aba sauta rabbiha, yaitu suara pemiliknya, maksudnya rabb di sini pemilik syah, pemilik kambing tersebut. Batas mau sauta rabbiha, kemudian ada pembatas antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Batas mau sauta wallahi rabbiha, ini tidak mengapa. Berarti kesimpulannya, kenapa kok qasam diberi toleransi? Kenapa? Karena dia sebagai tambahan untuk menguatkan saja. Waktu firabilan nafiyah li'anan nafi kalbiz'i minal manfi faka'annahu la fasil. Ini alasan untuk la nafiyah, dikarenakan nafi itu seperti bagian dari manfi, bagian dari sesuatu yang dinafikan. Maka berarti la di situ sebagai ibarat bagian dari fi'ilnya. Nah, maka seakan-akan tidak ada pembatas. Wali'annaha nah lam yu'taddu biha fasilah fi an fakadha fi idan. Alasan yang kedua, dikarenakan na'am la tidak dianggap sebagai fasilah, tidak dianggap sebagai pembatas pada masalah an. Maka demikian pula di sini ketika masalah idan. Na'am. Nahu idan ukrimaka wa idan wallahi ukrimaka, sama. Walaupun ada naam qasam, tidak apa bermasalah. Kala syair, idan wallahi namiyahum biharbin tushibut tifla min qablil masyibi. Syairnya apa? Idan wallahi namiyahum. Tayyib. Al-Bait ikhwan fillah dinisbahkan kepada Hasan ibn Thabit, sahabi masyhur. Tayyib. Maknanya secara umum di sini syair mengancam Nah, musuh-musuhnya apa? Akan mengobarkan perang yang besar baik bersama dengan kaumnya, yang menjadikan anak-anak menjadi apa? Beruban dikarenakan dahsyatnya peperangan tersebut. Tusibutiflah mingkobli masyibi, yang menjadikan anak-anak kecil menjadi beruban sebelum mereka waktunya beruban. Dan syi'ir khanifillah memang terkadang sangat kuat untuk membangkitkan semangat dan untuk menurunkan semangat musuh. Syaitnya idan wallahi ramiyahu. Adapun fawaid di sini antum baca nanti. Walau kulta idan ya Zaidu, kulta ukrimuka fi rafi. Nah, kalau mengatakan idan ya Zaidu di sini, yang menjadi fasil apa? Munada, ya tidak? Tidak masuk dalam fasil yang diberi toleransi, maka fi'ilnya ya tetap rofa. Idan ya Zaidu ukrimuka, dengan merofakannya. Fakata idha kulta idhan fiddari ukrimuka, wa idhan yawmal jum'ati ukrimuka, kullu dhalika birrof'i. Baik, semua ini dengan merofakkan. Tarik yang terakhir, tanbih yang bagus, wa hadhil mawadhi kulluha fiha khilaf. Fajaza al-i'mala ma'al fasli bin nidai ibn Tahir wa ibn Fadshal. Fajaza al-i'mala ma'al fasli bin dharfi wal jari wal majrur ibn Asfur. Walam yisma' syai'un min dhali. Naam. Waqad nadama ba'duhum an yata'allaku bi'idhan biqawlihi ahmil idhan idha atatka awwala wa sukta fi'lan ba'daha mustaqbala. Ini dua syarat, ya kan? Amalkan idzan apabila dia berada di awal. Taim. Dan fi'il tersebut bermakna mustaqbal. Wa andar idza amaltaha an tafsila illa fi halfin aw nida'in aw bila. Di sini dimasukkan nida. Menurut pendapat siapa? Ibnu Tahir. Wasil bi dharfin aw bi majrurin ala ra'y ibn Usfuri. Ra'y ibn Usfurin ra'isin nubala. Wa in taji fi harfi 'athfin awwala fa ahsanul wajhaini alla ta'mala. Tayyib ibn Usfur membolehkan ketika fasalnya dengan dharab atau majrur. Tayyib. Dan apabila dengan huruf ataf yang lebih bagus, tidak beramal. Pemana qawlihi wa intaji bi harfi atfin awwala annahu idha taqaddama idhan harfu atfin alwahu awil fa. Taim wa idhan atau fa idhan fa fiha wajhan al-idha wal ikmal. Ini faedah bagus juga. Sekarang faedah terakhir, apabila diawali dengan wawu atau fa, ada dua lughah bisa diamalkan, bisa tidak. Wal ilgha ajwad, dan tidak beramal itu lebih bagus. Kenapa? Karena datang Al-Qur'an. Nahu wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Baik. Di sini beramal atau tidak? Hah? Tidak. Dan Al-Quran datang dengan tidak mengamalkan idzan di sini. Walaupun apa? Semuanya terpenuhi syaratnya, ikhwanillah. Nah, idzan di awal, kemudian apa? Fasilnya adalah la, tidak mengapa berarti. Bermakna mustaqbal. Cuman ternyata apa? Sebelum idzan ada wawu dan ada fa. Menjadikan dia tidak diamalkan. Karena apa? Tidak musaddarah secara hakiki. Ini kemungkinannya. Laquli asyadan bin nasmi fihima. Naam. Taim. Berarti wa idhan la yalbathu khilafaka illa qalila kafishad. Wa inna majazan nasmu wa raf'u. li'annaka atafta jumlatan mustaqbalatan ala jumlatin mustaqbalah. Alasannya, fa atafkan jumlah mustaqbal pada jumlah mustaqbal. Fa min haitsu kauni idzan fi ibtida'i jumlatin mustaqbalah wa huwa mutasaddir, fa yajuzu intisabul fi'li ba'dah. Naam. Baik. Maka dilihat dari sisi apa? Idzan itu pada awal suatu jumlah yang mustaqbal, maka berarti apa dia? Mustaqil apa? Fa min haitsu kauni idzan fi ibtida'i jumlatin mustaqillah. Maka dilihat dari sisi keadaan idzan itu pada awal suatu jumlah yang berdiri sendiri. Maka berarti di situ apa? Dia ada tasaddur, dia berada di awal sehingga boleh dinasabkan. Boleh dia menasabkan fi'il setelahnya. Fa min haitsu kauni ma ba'dal 'athfi ma ba'dal 'athifi min tamami ma qablahu bisababi rabti harfil 'athfi ba'dal kalami bi ba'din fa huwa mutawassit fa yajuzu rafu. Jadi alasannya demikian. Kenapa ikhwan fillah? Yang pertama, kalau wawu ataf di sini kan atafkan jumlah dengan jumlah. Berarti kalau kita lihat jumlah itu berdiri sendiri, maka berarti idzan beramal. Cuman kalau kita lihat bahwasanya jumlah ini adalah apa? Ataf pada jumlah sebelumnya, maka berarti dia jatuh di pertengahan kalam, tidak di awal suatu kalam. Maka berarti di situ dia haknya untuk dirofak, untuk apa? Dirofakkan fiilnya. Dan ini yang lebih bagus, karena Al-Quran datang dengan rofak. Ini faedah tambahan khonifillah yang belum kita dapati pada naam darah sebelumnya, baik mutamimah maupun naam jurumiyah apalagi. Ada pun syarat-syaratnya ada. Syarat-syaratnya ada, telah kita lewati amalan idzan. Maka diingat-ingat. Ayat nak terhibahnya, subhanallah.